إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، sebagaimana yang dimaklumi bersama bahwasanya kajian kita hari ini yaitu kajian dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Saya katakan Al-Imam Al-Barbahari dengan makna bahwasanya beliau adalah seorang yang alim. Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang yang alim. Bukan berarti al-imam maknanya dia panutan satu-satunya, karena kita temukan sebagian orang-orang yang apabila dikatakan imam, yang kebayang di dalam benaknya cuma Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Tidak. Imam banyak. Adapun di dalam permasalahan fikih, mereka yang empat dikatakan imam. Di dalam permasalahan hadis, ada lagi imamnya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Di dalam permasalahan bahasa juga ada imam, Imam Kisai, Sibawai, dan Farwa, dan lain sebagainya. Di dalam permasalahan ilmu arud, lain lagi imamnya. Dalam Al-Quran ada lagi imamnya. Makanya ma'asyiral muslimin, saya menyampaikan suatu pembicaraan saya dengan salah seorang. Tadkala saya menyampaikan pendapat Imam Nawawi, beliau di dalam permasalahan fikih lebih banyak condong kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Bisa dikatakan beliau adalah pengikut Imam Syafi'i. Tatkala saya sampaikan Imam Nawawi berpendapat begini, begini, begitu. Nah, lawan bicara saya dengan spontan mengatakan, oh tidak, silakan Imam Anda siapa? Imam saya Imam Syafi'i, katanya. silakan imam Anda siapa? Imam saya adalah Imam Syafi'i. Ini tidak paham. Tidak paham imam. Jadi yang kepaham sama dia itu imam itu cuma yang batidah, imam banyak. Arti imam itu sendiri adalah orang yang sangat alim di dalam permasalahan agama. Ini yang harus kita pahami. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke kajian kitab kita, yaitu hadis nomor 103. Poin yang ke-103, maaf. Berkata Imam Al-Barbahari, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, wa'lam rahimakallah annal ilma laysa bikathratir riwayah wal kutub, innamal alim man ittaba'al ilma was sunan وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. Kata beliau, perkataan yang indah sekali dan tajam. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bukanlah ilmu tersebut diukur dengan banyaknya riwayat dan banyaknya buku, banyaknya kitab. Akan tetapi seorang yang alim, seorang yang berilmu, yaitu orang yang mengikuti ilmu dan sunnah-sunnah, walaupun sedikit ilmunya dan sedikit kitab-kitabnya. Dan barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah pelaku bid'ah, walaupun banyak memiliki ilmu dan kitab. Saya ulangi, ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bukanlah ilmu diukur dengan banyaknya riwayat dan kitab. Maksudnya, apabila riwayatnya banyak, apabila kitabnya banyak, maka dia dikatakan banyak ilmu. Tidak. Kemudian beliau melanjutkan, innamal alim man ittaba'al ilma was sunan wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Sungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang mengikuti ilmu dan sunnah. Walaupun sedikit ilmunya dan sedikit kitabnya. Maksud beliau, orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, dengan ilmu yang sebenar-benarnya, dengan ilmu yang dibawa oleh Rasul, adalah orang yang mengikuti hadis, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, walaupun ilmunya sedikit, walaupun kitabnya sedikit, walaupun dia enggak tahu nahu, tidak tahu sharaf, tapi tata cara salatnya benar. Baca kitab gundul dia enggak bisa, tapi akidahnya lurus. Berapa banyak orang yang ahli baca kitab gundul, tapi ilmunya dengan tata cara sholat Nabi juga gundul. Tidak faham. Benar apa tidak? Iya. Bapak orang yang ahli dan suka baca kitab kuning, tapi pemahaman dia dalam akidah tidak benar. Kemudian beliau melanjutkan, waman khalafa al-kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah wa in kana katsiral ilmi wal kutub. Dan barang siapa yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Barang siapa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah pelaku bid'ah walaupun banyak ilmu dan kitabnya. Masyarakat muslimin, kita terangkan. Maknanya, beliau mengatakan bahwasanya ilmu bukanlah banyak kitab, banyak riwayat. Saya akan terangkan dua hal ini, apa makna banyak riwayat dan apa makna banyak kitab. Mungkin makna banyak kitab jelas, banyak kitab dimustahkannya. Banyak riwayat apa maknanya? Begini, ada sebagian orang, ada sebagian orang atau sebagian kalangan yang mana merupakan tujuannya dia memiliki banyak riwayat. Apa makna banyak riwayat? Begini, ada hadis Rasul. Hadis Rasul disampaikan kepada sahabat. Sahabat nyampaikan kepada muridnya. Muridnya nyampaikan kepada muridnya. Muridnya lagi nyampaikan kepada muridnya. Nanti dibukukan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau kita kan riwayatnya kan cuma sampai Imam Bukhari. Begitu sampai pada Imam Bukhari, lalu beliau bukukan. Beliau namakan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Beliau namakan kitabnya Adabul Mufrad dan kitab-kitab beliau yang lain. Akan tetapi, Imam Bukhari juga menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya. Muridnya menyampaikan kepada muridnya dan terus sampai kepada dia yang hidup zaman sekarang. Jadi, mata rantai hadis tersebut dari dirinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya riwayat, atau dalam bahasa Arabnya ijazah. Nah, ada orang yang tujuan dia punya riwayat. Saya punya riwayat hadis kitab ini. Dari siapa? Dari sepuluh bulan sampai kepada Rasul. Itu dihafal sama dia, dibikin buku dan dibikin seperti ijazah. Seperti ijazah nanti ditandatangani oleh gurunya. Oleh zaman sekarang, kalau dulu tidak, cuma dihafal. Jadi bangga saya punya ijazah kitab Sahih Bukhari. Jadi banyak para teman-teman dari India, mereka punya ijazah. Kata-kata kutubu sittah, mereka punya ijazah. Jadi 6 buku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, sanadnya langsung dari dirinya sampai ke Rasul. Dengan syarat tentunya gurunya minta dibacakan sama dia hadis tersebut keseluruhannya. Dan itu banyak. Nah, masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada sebagian orang yang tujuan dia bukan memahami teks nas daripada hadis, tapi tujuan dia mengumpulkan riwayat. Begitu juga halnya dengan Al-Quran. Begitu juga halnya dengan Al-Quran. Jadi ada sebagian orang yang tujuannya mengumpulkan riwayat Al-Qurannya. Di Mekah, di Madinah, banyak para pengajar-pengajar Al-Quran yang punya riwayat. Jadi murid yang menghafal Al-Quran duduk dengan dia, bukan khatam baca ya, tapi khatam hafal, nanti dikasih riwayat. Jadi Anda dapat riwayat dari saya. Saya dari guru saya, guru saya dari gurunya, guru dia sampai ke gurunya sampai ke Rasul. Dan itu kebanggaan tersendiri. Saya dapat riwayat melalui jalan ulama ini. Saya dapat riwayat melalui jalan ulama ini. Jadi dia mempunyai riwayat Al-Quran saja ada 7 atau 10 atau 11. Kebanggaan tersendiri. Nah, biasanya orang-orang sufi, mereka mengejar ini, riwayat. Makanya jangan aneh kalau ada orang-orang sufi tamat Mekah punya riwayat Al-Quran. Jawa banyak. Orang-orang sufi di Jawa, orang-orang haji yang punya riwayat Al-Quran. Gurunya ada riwayat sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tujuannya mengejar riwayat. mengejar riwayat. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tokoh ahli riwayat yang saya sampai sekarang tidak tahu apa akidahnya, sampai dinamakan dengan nama musnidud dunia, ahli sanadnya dunia, yang sudah meninggal rahimahullah di kota Mekah, ada seorang alim yang banyak sanadnya kepada Rasul bernama Yasin Al-Fadani. Al-Fadani dari kata-kata Padang, orang Padang, orang Indonesia yang lama di sana. Sekarang di Mekah ada beberapa orang tokoh yang dia berasal dari Indonesia. Ada Al-Banjari satu lagi dan lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mengenai banyaknya riwayat. Jadi kata beliau, bukanlah ilmu diukur daripada banyaknya riwayat seseorang, baik riwayat hadis ataupun riwayat Al-Qur'annya. Dan bukan pula ilmu diukur dengan banyaknya kitab. Ada sebagian orang mempunyai kitab sangat banyak sekali. Saya membaca beberapa buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh sufi, kemudian saya lihat daftar pustakanya, di sana beliau menyebutkan buku-buku yang sangat banyak sekali, menunjukkan dia memiliki buku yang sangat banyak. Akan tetapi aneh, buku yang dia miliki itu lurus, akan tetapi dia ambil yang sesuai-sesuai saja dengan kebatilannya. Apabila bertentangan dengan kebatilannya, dibuang. Contoh, kita lihat nih bagaimana sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang sufi atau yang sepemikiran dengan mereka di negeri kita ini, tidak jujur dalam membaca buku, tidak jujur dalam mengikuti para ulama. Contoh, Bulughul Maram. Kitab apa? Bulughul Maram. Ini kitab Bulughul Maram hampir di seluruh pesantren Indonesia pakai Bulughul Maram. Hampir seluruh pesantren. Jadi kitab Bulughul Maram itu bukan kitab yang kita saja yang makainya, tidak. Di dalam Bulughul Maram ada hadis mengenai tahrik. Apa arti tahrik? Menggerak-gerakkan jari. Ada dalam Bulughul Maram. Tapi kenapa mereka enggak tahrik? Nah, kenapa kalau kita tahrik mereka kaget? Mereka merasa terpukul. Telunjuk kita naik ke atas, dia tarik nafas ke atas. Telunjuk kita turun, dia turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh tahrik itu, gerakan jari itu lebih berat bagi syaitan daripada pukulan dari besi. Subhanallah, hadis tersebut ujian buat manusia pada zaman sekarang, untuk membedakan siapa yang mencintainya dan siapa yang memusuhinya. Subhanallah. Ada dalam Bulughul Maram. Lalu kenapa mereka tidak mengambilnya? Karena kata gurunya begini dan begitu. Akhirnya hadis ditinggal, guru yang diikuti. Makanya jangan heran di dalam istilah pesantren ala Indonesia, suatu kaidah yang batil, yang kata mereka, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka dia belajar sama setan. Jadi seorang murid ditakut-takuti kalau belajar baca buku harus sesuai dengan pemahaman guru, kalau enggak belajar sama setan katanya. Karena takut, karena banyak buku-buku tersebut bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, padahal buku-buku mereka itu bagus. Makanya orang yang jujur nanti dia begitu udah tobat, biasanya kalau udah tobat dia paham, ini ada kok di buku kami, ini ada kok di buku kami, kenapa enggak dipakai? Ya kata guru lain. Barang siapa yang belajar tanpa guru seperti belajar kepada setan. Tidak. Yang benar, apabila dia belajar suatu kitab, apa kata gurunya, kemudian dia bandingkan dengan hati yang ikhlas, mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kitab tersebut murni hadis, maka dia ambil tanpa lagi dia menunggu pertentangan dari gurunya. Wallahu a'lam. Contoh yang lain, kitab Al-Umm yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Seluruh, hampir seluruh pesantren Indonesia mengakui ini kitab-kitab besar, kitab yang besar, yang agung. Dan kita juga mengatakan demikian. Dia adalah kitab yang besar, karya ilmiah yang tidak ternilai, yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah. Buka kitab Al-Umm. Di sana Imam Syafi'i sangat-sangat memerangi orang-orang yang mengagungkan kubur. Berdoa minta ke kubur. Tapi mereka kenapa tidak? Enggak dipakai. Ya, karena belajar baca kitab Al-Umm saja tanpa bimbingan guru berarti belajar kepada siapa? Betul, belajar kepada syaitan baca kitab Al-Umm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Ini bagaimana taklid mengakar dan mengurat di negeri kita. Contoh, Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang pendapat beliau diagung-agungkan oleh sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwasannya Imam Nawawi membolehkan memakai fadail amal, memakai hadis dhaif dengan fadail amal. Cuma itu yang diambil. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, mengenai tidak boleh menghadiahkan bacaan kepada orang yang sudah mati, tinggalkan. Padahal Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Suyuti, Imam Haytami, afarahullah, Imam Muzani, dan imam-imam yang lainnya dari kalangan Syafi'i mengharamkan menghadiahkan bacaan kepada orang yang sudah mati. Tapi sayang, buku mereka cuma diambil bagian-bagian tertentu, bagian-bagian yang sesuai dengan kebatilan mereka. Adapun yang memerangi kebatilan mereka, tolak. Pura-pura tidak tahu. Apabila ada muridnya yang baca bukunya, hati-hati, kamu baca buku sendirian. Seperti belajar kepada syaitan. Seperti ini. Tanam. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, dibaca enggak di pesantren? Hah? Pakai bi. Dalam permasalahan apa ini? Syarh Fathul Mu'in. Dikatakan berkumpul-kumpul pada keluarga orang yang sudah mati dan mendirikan acara termasuk bid'ah yang mungkar, yang barang siapa yang memeranginya dia mendapatkan pahala. Masya Allah, keras sekali memeranginya dapat pahala, kata I'anatut Thalibin dalam kitab I'anatut Thalibin jilid yang kedua halaman 145. Tapi enggak dipakai, malah acaranya diramaikan. Oh iya, kenapa? Maksudnya bukan itu. Kamu bacanya hati-hati, harus di bawah bimbingan guru. Kalau enggak belajar sama setan, enggak tahu apakah belajar sama setan atau gurunya yang setan. Al-Imam Syafi'i juga membenci. Imam Syafi'i, saya membenci berkumpul-kumpul setelah dikuburkan karena hal yang demikian bisa membuat sedih. Dalam Al-Umm 248 jilid yang pertama, kenapa ditinggalkan masyarakat muslimin? Makanya kata pengarang buku kita, ilmu itu bukan banyak riwayat, bukan banyak kitab. Banyak riwayat, banyak kitab, banyak kasus juga. Riwayatnya banyak, kitabnya banyak, tapi yang dipakai bukan yang benar. Makanya kata beliau, orang yang berilmu adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, walaupun sedikit ilmunya, walaupun sedikit kitabnya. Karena sering masyarakat muslimin, dan ini kasus ikhwan, dan ini kekurangan kita yang harus kita tutupi. Terkala kita ikhwan dialog dengan mereka, mesti nanti dijebaknya. Ini apa Arabnya? Dia nanya kepada nah, ikhwan yang baru ngaji, Ditanya nahu. Ya enggak bisa. Kamu baca kitab saja belum bisa, sudah menyalah-nyalahkan. Dia maksudnya. Ini harus ditutup. Sebenarnya ahli sunnah mereka sepantasnya orang yang paling banyak kitab dan paling banyak ilmunya. Itu hukum asalnya. Akan tetapi itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Ukuran sesuaikah dia atau tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Dan memang sebenarnya ahli sunnah sepantasnya mereka adalah orang yang paling haus dengan ilmu, paling haus untuk mengumpulkan kitab. Makanya para salafus salih rahimahumullah sampai mengikat perutnya karena lapar untuk bisa membeli kitab. Para ulama, tidak ada para ulama kecuali mereka banyak kitab. Mereka mempunyai inayah, perhatian tertentu untuk mengoleksi kitab. Dan itu disaksikan dari dulu sampai sekarang. Walaupun bukan ukuran ya, akan tapi demikianlah al-sunnah. Dari dulu sampai sekarang. Di Madinah, biasanya setelah Ramadan pada bulan Syawal, ada pameran buku. Dan biasanya penerbit-penerbit dunia datang sana, satu dunia. Dari Syria, dari Maroko, dari Mesir, datang ke sana untuk jual beli buku. Yang membelinya pun datang dari seluruh penjuru Saudi. Karena pameran buku besar. Nah, itulah kesempatan membeli. Kadang satu buku cuma dicetak oleh satu penerbit. Nah, apabila penerbitnya datang ke Madinah, di saat itu kita beli buku tersebut. Dan kita tidak temukan di tempat yang lain. Karena buku karangan para ulama sangat banyak sekali. Nah, masyarakat muslimin yang banyak beli buku mesti ulama dari kalangan ahlu sunnah. Mesti para penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah, para salafiyin. Dari Indonesia juga. Dari ikhwan-ikhwan salafiyin yang banyak beli kitab. Mahasiswa-mahasiswa Madinah yang bukan salafiyin, mereka malas beli kitab. Bahkan lebih musibah lagi, begitu tamat kitabnya dijual. Tamat Madinah ini. Kenapa? Karena S2-nya di Amerika. Sebagian lagi karena sudah dipesan oleh gurunya pergi ke Madinah, ambil ijazahnya, jangan ambil ilmunya. Jadi jangan disamain seluruh tamat Madinah. Yang disamain. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini mengenai ahlu sunnah. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yang kita wajib bersyukur masyarakat muslimin rahimakumullah. Tahuilah, di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi seluruh salafiyin ahlu sunnah untuk mensyukurinya, yaitu bahwasanya pada saat kita sekarang sudah banyak buku-buku diterjemahkan sehingga para penuntut ilmu bisa dengan mudah mendapatkan ilmu. Buku baru terbit sudah ada terjemahannya. Mungkin terbitnya sekarang, pekan depan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, padahal terbitnya bahasa Arab. Nah, kenapa saya katakan demikian ma'asyiral muslimin? Kemudahan yang begitu besar ini, nikmat yang begitu besar ini tidak kami temukan dulunya. Kami itu tidak menemukannya pada tahun 90-an. Tidak kami temukan. Para salafiyin pada dulu, wal sunnah tidak menemukannya. Ya, apabila mereka ingin baca kitab, ingin mendapatkan ilmu yang baru, mereka harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu dan perjalanan yang panjang. Pada Orde Baru dulu, menulis buku atau menerjemah buku itu orang malas. Karena modalnya harus besar, harus masuk ke perpustakaan nasional, bayarnya sekian, pesawatnya begini-begini. Terus, cuma sekarang tidak. Dapat buku, terjemahkan, cetak, jual. Maka zaman sekarang kita bisa banyak. Ada kitab ini bisa terjemahan, dulu tidak ada. Sangat susah sekali kita menemukan buku-buku terjemahan dari pemahaman yang benar. Memang dulu banyak buku terjemahan, tapi tidak pemahaman yang benar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini adalah suatu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya apalagi pada zaman belakang sudah ada CD-CD. satu CD merupakan sama dengan 1000 buku dan lain-lain sebagainya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ingin saya sampaikan, saya menasihatkan kepada kita semua untuk membaca kitab Jildulus Masyhur Kutubun Hadhara Minhal Ulama. Kitab-kitab yang diperingatkan oleh para ulama untuk dibaca. Inilah oleh para ulama untuk dibaca. Kitab tersebut bagus mengenai buku-buku apa saja yang boleh dibaca, buku mana saja yang menyimpang, yang ditulis oleh dua orang murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Sudah diterjemah. Sudah diterjemah nama kitabnya, buku-buku yang diperingatkan oleh para ulama untuk dibaca. Jadi dilarang dibaca. Jadi beliau terangkan mana buku yang baik, mana buku yang tidak. Ini adalah panduan bagi kita untuk membeli buku. Jangan asal beli. Karena saya terus terang sering didatangi oleh ikhwan, Ustaz gimana buku ini? Waduh, itu baca buku yang bagus bukunya. Jangan semua buku dibaca. Usia kita singkat, kebaktian banyak. Kalau kita sibuk semua buku dibaca tanpa jelas ujung dan pangkalnya, akhirnya kita sibuk, capek kita. Ilmu belum ada, sudah ngurus orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Buku ini sangat penting kita untuk membelinya. Walaupun saya sendiri belum punya. Tapi saya sudah baca, saya belum punya. Baiklah, kita beralih ke nomor 104. Wa'alam rahimakallah أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. طويلة. Semoga Allah merahmati Anda. Bahwasanya barang siapa yang berbicara pada agama Allah, berbicara dalam agama Allah dengan ra'yunnya, dengan pendapatnya, dengan analoginya, dengan ta'wilnya, dengan tanpa hujjah dari as-sunnah dan jamaah, maka sungguh dia telah berbicara dengan mengatasnamakan Allah apa-apa yang dia tidak mengetahuinya. Dan barang siapa yang berbicara mengatasnamakan Allah pada apa-apa yang dia tidak ketahui, maka dia termasuk daripada orang yang memberat-beratkan, orang yang memaksa-maksakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nomor yang ke-104 ini ancaman seseorang yang berbicara di dalam permasalahan agama dengan tanpa ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan tanpa ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Harus jelas dalilnya, kalau tidak lebih baik dia diam. Karena berbicara di dalam permasalahan agama itu sama artinya dia mengatasnamakan Allah. Contoh, dia ditanya, ini apa hukumnya? Oh, ini hukumnya haram. Oh, ini hukumnya halal. Oh, ini hukumnya sunnah. Oh, ini hukumnya makruh. Dia cuma mengatakan sunnah, haram, makruh saja, tapi seolah-olah dia mengatasnamakan Allah, seolah-olah Allah lah yang memutuskan itu haram, itu makruh, dan dia mengatakan perkataan Allah, padahal tidak. Makanya dalam permasalahan agama, ma'asyiral muslimin harus jelas dalilnya, kalau tidak dia itu lebih baik. Dan musibah para da'i, musibah para mubaligh, musibah orang-orang yang menyampaikan ilmu sering jatuh di sini. Tidak warah. Sebagaimana saya pernah menyampaikan kisah, ada ceramah di Masjid Al-Wadah, ditanya oleh seorang ibu, Ustaz, saya duduk di luar, apa artinya sakinah, mawaddah, dan rahmah? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, sakinah itu apa ibu-ibu? Sakinah itu asalnya sin, kaf, nun. Sukun katanya. Sukun artinya mati. Memang betul asal usulnya sin, kaf, nun artinya tenang. Sakana itu artinya tenang atau bertempat. Sakinah maksudnya ketenangan. Sukun dikatakan sukun karena pada huruf tersebut dia tidak memberikan harakah. Harakah artinya gerakan. Dia bilang sakinah ya artinya mati. Ini asal-asal bunyi aja ini orang. Subhanallah. Udah tahu yang mau tanya Bahlul ditambah di Bahlul-Bahlul. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kiamat, takhadha an-nas ru'usan juhala fa'ta bi ghairi fadhallu wa udhur. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin dua, dalam permasalahan dunia dan dalam permasalahan agama. Dalam permasalahan agama itu menganggap seorang yang bodoh berilmu. Dan dia berfatwa dengan tanpa ilmu, kata Rasulullah. Lalu dia sesat dan menyesatkan. Dan mereka sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya kata ulama yang telah pernah saya sampaikan juga, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa la adri. Hadha ilmun bil kitabi wahada ilmun bis sunnah wahada wara. Ilmu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul, dan saya tidak tahu. Jadi ilmu terbagi ada tiga, apa kata Allah, apa kata Rasul, dan yang ketiga saya tidak tahu. Yang pertama, dia adalah orang yang alim dengan kitabullah. Yang kedua, dia adalah orang yang alim dengan sunnah. Yang ketiga, dia adalah orang yang wara. Yang ketiga, dia adalah orang yang wara. Apa arti wara? Meninggalkan sesuatu yang haram. Imam Syafi'i menguatkan perkataan ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la adri nisful ilm. Enggak tahu, itu setengah daripada ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Seorang imam yang paling dituakan pada zamannya. Yang menulis kitab Al-Muwatta. Yang hampir saja kitab Muwatta itu dijadikan kitab wajib oleh khalifah pada zamannya. Yang seluruh ulama mufakat pada zaman tersebut, kitab Muwatta adalah kitab yang paling afdal setelah Al-Quran pada zamannya. Sebelum terbitnya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Malik, apa kata murid beliau? Kalau seandainya perkataan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu Imam Malik itu ditulis, maka penuh kertas sudah. Lamalatil alwah. Saking banyaknya Imam Malik mengatakan tidak tahu. Karena waraknya beliau. Karena begitu merendahkan dirinya beliau. Karena takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor yang ke-105. والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله والجماعة ما اجتمعت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. كتب اليوم نمر 105. Suatu yang hak adalah apa-apa yang datang dari sisi Allah. Suatu yang sunnah adalah sunnah Rasulullah. Suatu yang dikatakan jamaah, yaitu apa-apa yang dikumpul, apa-apa yang disepakati, apa-apa yang sahabat Rasulullah SAW berkumpul di atasnya di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Jadi beliau menerangkan tiga hal, menerangkan yang hak, menerangkan makna sunnah, dan menerangkan makna jamaah. Yang hak yaitu apa-apa yang berasal dari Allah, dia hak murni. Seluruh yang berasal dari selain Allah mesti dia tidak hak, yang murni, mesti ada salahnya. Seluruh apapun juga, kitab, buku umpamanya, termasuk buku kita Syarh Sunnah ini, dia bukan kitab yang ditulis, dia bukanlah kitab yang berasal dari Allah 100%, tapi dia digubah dan disusun oleh seorang hamba, maka mesti di sana terdapat kesalahan. Suatu undang-undang yang dibikin oleh tangan-tangan manusia, mesti di sana banyak kesalahan. Allah berfirman, "Wakana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya dia berasal dari selain Allah, maka dia akan menemukan di sana perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, pertentangan-pertentangan yang sangat banyak. Undang-undang, kalau berasal dari selain Allah, maka dia banyak salahnya. Birokrat, etika menulis, pokoknya seluruh yang dibuat oleh manusia mesti banyak salahnya. Maka tidak pantas manusia bangga dengan apa-apa yang berasal dari perbuatan manusia. Kalau seandainya seorang dia ahli dalam salah satu bidang ilmu, ilmu kedokteran, siapa yang menemukannya, yang mencari-carinya, manusia, mesti di sana ada salahnya. Seluruh teori mesti ada salahnya. Makanya manusia tidak pantas untuk berbangga dan merasa dialah yang terbenar di dalam permasalahan ilmu-ilmu yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sunnah, dia adalah sunnah Rasul. Dan jamaah, arti jamaah kan artinya kumpulan. Dan jamaah dikatakan jamaah yaitu sesuatu yang para sahabat berkumpul di atasnya di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Di luar daripada itu semua, maka dia bukanlah satu yang hak. Makanya kata para sahabat, "La yusluh hadhihi al-ummah illa bima suluha bihi awwaluha." Umat ini perkataan emas. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa-apa yang baiknya generasi yang pertama, itu para sahabat. Jadi kita dalam beragama ikuti bagaimana para sahabat menjadi baik. Sahabat di dalam permasalahan Ramadan, saum, mereka menjadi baik karena ru'yah apa? Karena hisab. Karena ru'yah. Mereka tidak menjadi baik karena hisab, karena menjadi ru'yah. Maka kita mengikuti ru'yah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada nomor yang sebelumnya, dikatakan, barang siapa yang dalam agama Allah berbicara dengan ra'yunnya, pendapatnya, dengan analoginya, dengan takwilnya, maka dia telah berbicara dengan mengatasnamakan Allah dengan tanpa ilmu. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita lihat seluruh bid'ah, seluruh kebatilan di dalam agama Allah berasal dari hal tersebut. Kalau enggak berasal dari pendapat seseorang, dari analogi yang batil, kias yang batil, atau dari takwil, takwil nusus, contoh. Kalau seandainya kita melihat tatkala ada jenazah dikuburkan, begitu sudah masuk ke dalam tanah, diajarin jenazahnya, orang mati diajarin, "Hei mayat, nanti kalau malaikat datang bertanya siapa Rabbmu, maka jawab, Rabb saya adalah Allah." Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, "Ya Muhammad, engkau tidak bisa menjadikan orang-orang yang dalam kubur mendengar." "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur," kata Allah dalam Al-Quran. Kau tidak bisa menjadikan orang-orang yang dalam kubur bisa mendengar. Ini bisa nih kayaknya orang ini, menurut keyakinan dia. Nanti kalau seandainya ditanya siapa nabimu, jawab Muhammad. Nah, ini yang tidak ada contohnya dari Rasul. Datangnya dari mana? Dari pendapat. Betul atau tidak? Dari pendapat. Pendapat gurunya, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang lain, orang yang mengadakan acara-acara bid'ah, ritual-ritual bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, peringatan Maulid Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal para sahabat paling cinta kepada Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj dan peringatan-peringatan lainnya. Tak kala ditanya apa sebabnya, mereka menjawab pendapatnya, karena kami cinta Nabi. Seluruh kebatilan berasal dari pendapat atau dari takwil atau dari analogi yang salah, tidak berasal dari Allah dan Rasul. Makanya kita mencukupkan diri kita dengan apa yang telah dicukupi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya nomor 106. ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجعل أهل البدع أهل على أهل البدعة كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. أمر سنام di antara aqidah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang berada di atasnya sahabat dan para jamaah. Jamaah yang dimaksud itu sahabat Rasulullah. Maka dia telah beruntung, dia telah selamat daripada ahlul bid'ah. Dia telah mendapatkan istirahat badannya. Dan dia telah menyelamatkan agamanya insyaallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan pecah umatku. Dan Rasulullah menerangkan yang selamat daripada perpecahan tersebut. Kata Rasulullah, "Ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi orang-orang yang dia seperti saya, yang dia mengikuti saya hari ini dan mengikuti sahabatku." Ingat kata Rasulullah hari ini. Hari ini Rasul bagaimana dan para sahabatnya, itu yang harus kita ikuti. Berarti kita harus kembali kepada ajaran Rasul. Rasulullah mencukupkan diri dengan ru'yah, padahal para sahabat juga bisa hisab. Tuduhan dusta mengatakan para sahabat tidak bisa hisab. Beliau mencukupkan diri dengan ru'yah. Maka Ahlus Sunnah mencukupkan diri dengan apa-apa yang para sahabat mencukupkan diri mereka. Kemudian kata Rasul, kemudian kata beliau, kata pengarang buku kita, "Fahada huwa syifa'u wal bayan." Inilah obat dan keterangan. Inilah permasalahan yang jelas. Ini adalah jalan yang terang. Dan Rasulullah bersabda, "Jauhilah terlalu at-ta'amuk, terlalu dalam, jauhilah berlebih-lebihan, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan agama yang menyelamatkan." Maksud beliau dan perkataan Rasul di sini diterangkan oleh muhaqqiq kitab Syekh Al-Irdadi hafizahullah ta'ala. Maksud beliau, beliau mengatakan bahwasanya ini bukan hadis Rasul dan ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud. Nomor yang 106 ini jelas maknanya, di antara prinsip Ahlus Sunnah yaitu mereka mencukupkan dirinya dengan sunnah Rasul dan mencukupkan dirinya dengan apa-apa yang telah dititip oleh para sahabat. Barang siapa yang telah melakukan demikian, maka dia telah selamat daripada ahlul bid'ah. Dia telah selamat daripada ahlul bid'ah. Dan Rasulullah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Tanabbu', berlebih-lebihan. Makanya para sahabat, tatkala mendengar ayat-ayat mengenai sifat Allah, ada tangan Allah, ada mata Allah, mereka sudah cukup sampai di sana, berhenti di sana. Orang yang datang belakangan gak merasa cukup, dibahas. Tangan Allah kok begini, begitu. Berarti sama dengan makhluk. Allah kok berada di atas arsy, berarti butuh kepada tempat. Nah, karena tidak merasa cukup dengan apa-apa yang telah cukup para sahabat di sana, karena mereka tidak berhenti, yang para sahabat sudah berhenti di sana, maka akhirnya mereka jatuh kepada kesesatan. Maka jatuh kepada penyimpangan. Maka jatuh kepada apa-apa yang dia diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan yang lebih aneh lagi, merasa bangga dengan akal. Mereka katakan ad-din wal akal. Agama adalah akal, padahal hadisnya bukan hadis. Itu adalah hadis yang palsu. Dan mereka tidak tahu mana hadis dhaif dan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu. Nomor yang terakhir, واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول فرقة وأول اختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. Ketahuilah bahwasanya agama yang lurus, agama yang selamat, agama yang menyelamatkan, agama yang murni, yaitu apa-apa yang ada setelah wafatnya Rasul sampai terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, dan terbunuhnya beliau merupakan awal perpecahan, awal penyimpangan-penyimpangan, dan umat jatuh kepada peperangan dan saling pecah, dan umat mengikuti ketamakan dan hawa dan condong kepada dunia, dan selanjutnya. Perkataan beliau ingin mengatakan bahwasanya Islam tersebut tetap murni, tetap bagus, umat masih terjaga sampai terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Karena memang ma'asyiral muslimin, di sana ada khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama, kapan mulai fitnah. Masuk ke dalam tubuh Islam. Kapan mulai ajaran Rasul yang dibawa Rasul yang begitu bersih, begitu terang, umat taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kapan terjadi kerusakan? Di sana ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan semenjak terbunuhnya Uthman, termasuk pengarang buku kita. Ada yang mengatakan semenjak wafatnya atau terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian maka berlalulah Khulafa' Rasyidin, karena Khulafa' Rasyidin cuma 30 tahun. Dan ada yang mengatakan semenjak terbunuhnya Umar bin Khattab, dan ini yang rajih insyaallah, dan ini yang kuat, yaitu semenjak terbunuhnya Umar, bukan semenjak terbunuhnya Uthman bin Affan. Karena Rasulullah, berdasarkan hadis Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar bin Khattab adalah pintu penghalang fitnah, dan pintu tersebut akan hancur dan bukan terbuka. Maksudnya Umar akan wafat dan tidak ada pengganti Umar untuk selanjutnya sampai hari kiamat. Tidak ada para wanita yang bisa melahirkan orang seperti Umar sampai hari kiamat. Karena beliau adalah ibarat pintu. Rasulullah yang mengatakan pintu yang selama pintu itu masih ada, fitnah tidak akan bisa masuk kepada umat Nabi Muhammad yang begitu banyaknya. Bukan perorangan, tapi satu umat. Dia besarnya kedudukan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Satu umat begitu banyaknya manusia dan begitu banyaknya fitnah dihalangi oleh satu orang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi ibarat dua lautan, lautan fitnah dengan lautan tengah samudra manusia. Tatkala dua laut ini hendak bertemu, dihalang oleh satu orang. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seorang sahabat yang mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Kata Rasul, saya melihat manusia berpakaian, ada pakaiannya yang pendek, ada yang sampai dadanya, ada yang pendek. Dan saya melihat engkau ya Umar menyeret pakaian saking panjangnya. Kemudian Rasulullah mentakwilkan dia adalah ilmu. Dia adalah ilmu. Rasulullah bermimpi bila lagi menarik air dalam suatu sumur, kemudian diganti oleh seorang yang dalam tarikannya terdapat lemah, kemudian ditarik, diganti oleh seorang yang tarikannya sangat kuat, dan dia adalah Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu mulianya sahabat yang mulia ini Umar bin Khattab, akan tapi beliau tidak lepas daripada fitnah. Berapa banyak orang di atas dunia ini yang menuduh dan menfitnah Umar bin Khattab. Bila dituduh murtad setelah wafatnya Rasul, bila dituduh adalah para pengacau dan segala macamnya dari kalangan orang-orang Syiah, menuduh dan menghina Umar bin Khattab. Dan tidaklah hinaan tersebut, tidaklah fitnah tersebut mengurangi kedudukan Umar bin Khattab sedikit pun juga. Bahkan hinaan dan fitnah tersebut malah makin mengangkat derajat beliau. Derajat beliau makin tinggi di saat beliau makin difitnah. Karena Allah mengetahui siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang berada di atas sesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apa yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya dan syaitan. Selanjutnya saya buka pertanyaan bagaimana biasa dengan tertulis. Apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan. Allahu taala. Harap kepada ikhwan dan akhwat untuk menulisnya dengan jelas, karena saya belum pernah belajar jadi dokter, jadi nggak bisa baca tulisannya. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa hukumnya memberikan barang gratis seperti baju atau cangkir dalam rangka promosi atau melariskan dagangan tersebut? Wallahu a'lam, saya rasa tidak ada di sana larangannya, selama barang yang mau dilariskan tersebut adalah barangan yang halal. Kalau seandainya dia ingin melariskan yang haram, maka kita tidak boleh menerima barang tersebut. Khawatir jatuh dalam tolong menolong dalam suatu hal yang haram. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh kita berpuasa Syawal di hari Jumat dan hari Sabtu? Saya jawab, sebaiknya dihindari. Karena apalagi terlebih khusus hari Sabtu, karena begitu keras larangan Rasul mengenai puasa sunat pada hari Sabtu. Sampai Rasulullah mengatakan, walaupun engkau tidak menemukan kecuali hanya akar kayu untuk engkau gigit, untuk engkau tidak berpuasa, maka lakukan pada hari Sabtu. Saking besarnya larangan berpuasa pada hari Sabtu. Ada pertanyaan dari belakang. Di dalam kitab Syarhus Sunnah nomor 105 dikatakan yang dimaksud jamaah adalah yang telah menjadi kesepakatan para sahabat di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bagaimana dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? Afwan kalau pertanyaan saya salah. Ikhwan sekalian azakumullah, di zaman kekhalifahan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, tidak bisa kita pungkiri di sana sudah banyak sekali timbul penyimpangan-penyimpangan, walaupun penyimpangan tersebut bukan dilakukan oleh para sahabat. Dan keyakinan kita, seluruh para sahabat Rasul udul, dan ini adalah keyakinan seluruh para ulama dari kalangan ahlul hadis. Seluruh para sahabat Rasul, mereka adalah orang-orang yang fiqah, terpercaya. Mereka adalah ahlul jannah, penghuni surga, sebagaimana dalilnya tertera jelas dalam tempat-tempat dalam Al-Quran dan beberapa hadis dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud oleh pengarang buku kita Imam Berbahari Rahimahullah Ta'ala, yaitu pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, itu masih suasananya masih suasana dingin. Begitu di zaman kekhalifahan Ali, mulailah timbul perselisihan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam permasalahan yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kesimpulan kita, yang dimaksud jamaah adalah jamaah para sahabat Rasulullah keseluruhannya. Apabila dikata zamannya, maka zamannya adalah zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman. Apabila ada sahabat Rasulullah bermufakat di zaman kekhalifahan Ali, maka dia juga dihitung termasuk dalam kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat mufakat di zaman Ali masalah tauhid, mereka masih sepakat, masih satu pemahaman, maka kesepakatan mereka adalah hujjah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, ana tinggal dengan sepupu yang beragama Nasrani, bagaimana hukumnya menurut Islam? Pertama, hukumnya didakwahkan, didakwahi, diajak dia untuk masuk Islam. Didakwahi, diajak dia masuk Islam. Kemudian kita juga waspada dari makanan-makanan dia tentunya. Dari makanan-makanan dia yang kita khawatir di sana ada makanan-makanan yang haram. Kalau seandainya sepupu tersebut beda jenis dengan kita, maka dia bukan mahram. Dan juga kita harus menjaga aurat daripadanya kalau seandainya sejenis. Kalau seandainya yang penanya adalah seorang wanita dan sepupunya juga wanita, maka sebaiknya dia menjaga auratnya. Apa hukumnya bersalaman dengan orang yang sudah kita anggap saudara? Kalau seandainya dia sejenis, boleh saja. Apalagi satu akidah. Kalau seandainya lain jenis, maka tetap tidak boleh bersalaman. Tidak boleh bersalaman. Hukumnya sama. Jadi anggapan di sini tidak bisa dijadikan patokan. Seorang bapak punya anak angkat wanita, atau seorang ibu punya anak angkat laki-laki, maka dia bukan anaknya, dan dia tidak boleh bersalaman dengannya apabila anak tersebut telah dewasa. Wallahu a'lam. Apa hukum apabila kita bekerja melalui perantara teman atau keluarga dalam kurung kolusi tanpa sogokan? Ini pertanyaannya masih beberapa hal yang harus dijelaskan. Maksudnya dia diterima bekerja tersebut, apakah dia memiliki kemampuan dan dia minta tolong kepada seseorang untuk gimana ya, pertanyaannya belum jelas ini sebenarnya. Pemanya dia ingin masuk kerja, dia enggak memiliki kemampuan, lalu dia minta tolong kepada keluarga dia yang ada di perusahaan tersebut, dan dia enggak mampu. Emang wahai dia diterima, ini jelas enggak boleh. Ini jelas tidak boleh. Allah a'lam. Dengan banyaknya buku-buku agama bidang apapun, baik mengenai ibadah dan muamalah, dengan pengarang yang berbeda-beda yang mengatasnamakan kebenaran dengan dalil-dalil yang katanya sahih, sedang kita pembaca sangat awam, bagaimana cara memilih atau mencari buku agama yang benar-benar benar sehingga kita tidak tersesat? Pertama, penyakit awamnya dihilangkan terlebih dahulu. Dia belajar. Setelah belajar, nanti dia bisa memilih mana buku yang benar, mana buku yang salah. Tentunya semua hal tersebut tidak terlepas daripada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, hatinya dibersihkan dari segala bentuk fanatik. Apabila dia membaca buku, maka yang dia jadikan patokannya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sehingga apabila dia melihat seorang tokoh yang selama ini dia puja, dia bela, dia katakan alim, kemudian pada suatu buku dia melihat kesalahannya, maka otomatis dia langsung beralih kepada apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping juga dia butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua. Apabila niat kita sudah ikhlas, kita sudah berdoa kepada Allah, Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tunjuki. Kami akan tunjuki, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kalau kami kita jujur, kita bisa melihat, kita bisa melihat perbedaan antara buku-buku yang hak dengan buku-buku yang batil. Jelas. Yang hak jelas, yang batil selalu dipenuhi oleh kesamar-samaran. Selalu dipenuhi oleh samar-samaran. Bagaimana contoh, ada buku sifat sholat Nabi, akan tapi membantah buku sifat sholat Syekh Albani. Itu selesai kau. Dalam buku tersebut dia menyebutkan mengenai sifat selawat kepada Nabi. Disebutkan hadisnya, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian disebutkan beberapa hadis, kemudian kesimpulan. Nah, di kesimpulannya itu tersisip kata-kata Sayyidina, padahal dalam hadis yang disebutin enggak ada. Nah kalau seandainya hati kita bersih, oh, ini jelas ini kebatilannya. Gak perlu lagi bingung, bingung gak diperlukan. Ini contoh. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana kalau orang yang berpuasa tersebut, puasa Syawal, ia memulainya pada hari Kamis? Dan karena ia berpuasa selama 6 hari berturut-turut, tentu ia melewati hari Jumat dan hari Sabtu. Apakah yang demikian dibolehkan? Anda katakan Allahu a'lam, enggak tahu. Sebaiknya dihindari. Makanya saya katakan tadi bukan tidak boleh, tapi sebaiknya dihindari. Bukankah keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, dia lebih lebih dicintai? Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat lebih dicintai. Dan tidak ada persyaratan dalam puasa Syawal harus berturut-turut. Makanya lafaz hadisnya sittatu ayyam min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal, tidak harus berturut-turut. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab minum menurut sunnah? Dengan mutlak minum sambil duduk atau boleh dengan berdiri? Masalah minum, ma'asyiral muslimin, apakah larangan minum berdiri tersebut mutlak atau boleh minum sambil berdiri? Di sana ada khilafiyah yang sangat-sangat panjang sekali dari kalangan para ulama rahimahumullah. Khilafiyah sangat panjang sekali, berandaskan beberapa hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri. Kemudian ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum berdiri. Kemudian beberapa hadis asar daripada para sahabat, mereka minum berdiri. Paham? Di sini para ulama rahimahumullah ada yang meniti jalan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya minum berdiri, kemudian pada akhirnya di akhir-akhir Islam beliau melarang. Berarti terjadi apa? Nasikh dengan mansukh. Akan tetapi pendapat ini butuh kepada keterangan mengenai tanggalnya. Betulkah yang terakhir Rasulullah melarang atau malah yang terakhir Rasulullah minum berdiri? Kan demikian. Sebagian para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan hukumnya cuma makruh. Larangannya makruh. Jadi Rasulullah melarang minum berdiri bukan haram makan tapi makruh. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya itu dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Di antaranya di saat minum air zam-zam. Dan mereka berusaha mencari illah, mencari sebab kenapa Rasulullah minum berdiri pada beberapa kesempatan dan kenapa para sahabat minum berdiri pada beberapa kesempatan. Saya pribadi dalam permasalahan minum berdiri ini bolak-balik, karena kita berusaha mencari dalil. Mana dalil yang kuat? Kita di sana. Ulama ini kita baca lain lagi, ulama ini kita baca lain lagi. Dan belakangan saya baca buku Syekh Albani rahimahullah yang baru saja diterbitkan berjudul Da'watuna, dan beliau merajihkan melarang minum berdiri, akan tapi tidak melarang makan berdiri. Subhanallah. Karena masalah makan berdiri tentunya lebih lebih susah daripada minum. Minum cuma sebentar. So, ada orang minum sambil lama berjam-jam. Kalau makan kadang makan kue sambil. Dan nanti saya lihat lagi permasalahan ini, Allah. Sangat panjang sekali permasalahannya dan cukup melelahkan. Pertanyaan yang kedua, apa sebabnya larangan puasa pada hari Sabtu? Di sini saya ingin mendudukkan suatu hal, ikhwan sekalian azakumullah. Penanya di sini bertanya apa sebabnya? Apa sebabnya? Yang beliau ingin tanya dalam bahasa Arab, apa ilatnya? Kenapa sebabnya larangan minum berdiri dilarang? Kenapa sebabnya puasa Sabtu dilarang? Kenapa sebabnya? Di sini saya akan menerangkan beberapa hal, satu kaidah. Kaidah usul. Usul fiqh. Kaidah tersebut mengatakan tidak semua hukum harus ada illahnya. Paham? Tidak semua permasalahan harus ada illahnya. Akan tetapi setiap permasalahan ada hikmahnya. Jadi illah tersebut masyarakat muslimin bisa diketahui, bisa tidak. Yang jelas kita kembali kepada tunduk dan taat kepada Quran dan Sunnah. Dan itu yang terbaik. Sekarang kalau seandainya orang bertanya, kenapa sebabnya harus sholat subuh? Kenapa sholat subuh kok harus 2 rakaat? Sholat zuhur kok 4 rakaat? Kenapa sebabnya gak boleh melihat kepada aurat orang lain? Kenapa sebabnya begini? Semuanya akan menyibukkan diri dengan bahas sebab, akhirnya tidak mau taat. Ujung-ujungnya orang yang tidak menemukan sebabnya tidak mau mengamalkan sunnah tersebut. Kenapa ketika sholat kakinya harus rapat? Kenapa ketika sholat harus bersedekap? Disebab semua ya. Kenapa kalau takbir tangannya harus diangkat? Kenapa sujud itu kok ke bawah, gak ke atas? Makanya terang oleh para ulama, tidak semua hukum ada sebabnya, akan tetapi setiap hukum ada hikmahnya. Ini yang harus kita katakan. Yang jelas puasa hari Sabtu dilarang dan ada hadisnya. Dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kullu min 'indi rabbina. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi kakak ipar laki-laki dalam Islam? Dia bukan mahram. Mahram mu'abbad, tapi mahram mu'akkad. Ipar kita kalau seandainya dia lawan jenis, dia mahram dengan artian kita tidak boleh nikah dengan dia. Akan tetapi kita tidak boleh membuka aurat di hadapannya. Tidak boleh termasuk bersalaman, tidak boleh berduaan dengannya. Karena kata Rasulullah, al-hammu al-maut. Ipar adalah kematian. Saking bahayanya. Apakah setelah kita sholat tarawih dan witir masih ada sholat tahajud di bulan Ramadan? Dan ini sudah saya jawab selalu mengenai jawabannya. Jadi harap penanya jangan jarang ngaji. Bagaimana posisi paman ataupun sepupu laki-laki dari pihak ibu dalam Islam? Paman adalah mahram. Sepupu baik dari pihak ibu, baik daripada pihak bapak, maka dia bukan mahram dalam Islam dan bukan dalam adat. Dalam Islam dan bukan dalam mahram, dia bukan mahram. Sepupu bukan mahram dan kita boleh nikah dengan sepupu. Dan Rasulullah nikah dengan sepupu beliau. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Rasulullah, Rasulullah nikah dengan beliau. Pertanyaan selanjutnya, ipar termasuk mahram atau tidak? Ini sudah saya jawab. bolehkah menceritakan hal-hal yang bersifat aib seperti fisik, sifat, dan lain-lain tentang istri atau suami kepada orang lain dengan alasan curhat? Kapan dibolehkan dan kapan dilarang? Dibolehkan, masyarakat muslimin, kalau seandainya dia minta nasihat kepada orang yang berilmu. Dan ini tidak boleh curhat-curhatan sampai menceritakan aib, maka dia adalah ghibah. Dia adalah ghibah. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh bagi seorang suami menceritakan istrinya kepada orang lain, atau seorang istri menceritakan suami kepada orang lain. Dia boleh menceritakan tersebut dalam rangka yang tidak dikategorikan ghibah, seperti di dalam mahkamah, persidangan, di dalam minta nasihat pada orang yang berilmu, atau bertanya, minta fatwa dan lain sebagainya. Bila ingin meminta solusi tentang permasalahan pasangan, bagaimana caranya agar tidak jatuh kepada hal yang haram karena menceritakan aib pasangan? Menceritakannya sudah saya sindir jawabannya, yaitu bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, bisa memberikan nasihat. Kalau menceritakan kepada orang yang enggak bisa memberikan nasihat, kan enggak ada faedah. Malah bisa menambah terus permasalahan. Minta kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Dan orang yang bisa memberikan nasihat tentunya orang yang berilmu terlebih dahulu. Orang yang berilmu dan bisa memberikan nasihat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah sekalian, kita diumumkan mengenai kajian berikut, yaitu